Ibrani pasal he. Kedara-cedara sesabe urang Kristen yang getau cit lepo tu Allah. Cuba gata piki, berlok-lok ke hai isanya. Allah ge kirim gopnyan khusus bujut ke imum agung lam agama yang tanya anut. Gopnyan setia uba Allah yang kage pilih gopnyan ke budnyan. Sabab lagi Nabi Musa, yoh masa ile setia ge pebut tugah ge lam bait Allah. Tema Isa patut meteme hormat yang lebih raya nibak Nabi Musa. Sabab ureng yang pudong rumah harus meteme hormat yang lebih raya nibak rumah nyan kedro. Betul, tip-tip rumah na yang pedong. Tema yang pedong pupu mantong na ke Allah kedro. Nabi Musa setia sebagai pelayan lambait Allah. Dan gepesampo hai-hai yang tema gepegah le Allah bawate yang tema teka. Tema Al-Masih setia sebagai anak yang bertanggungjawab atas bait Allah. Dan getanyo ke bait Allah. Menyetanyo tetap bersemangat dan tetap yakin pu yang tanyo harapnyan. Sebabnya, lagi yang gepegah le roh Allah. Menyuruhnya gata tak dengar su Allah. Bekku gata tak pekeru uleh. Lagi indah tu gata. Wate awaknya ji berontak ubah patu Allah. Dan ji ujo Allah lam padang pasi. Nibak tempatnya indah tu gata ji cuba ulun dan diujo ulun. Ken Allah. Padahai awaknya kaji kalon buat ulun yang kuat puluh tun trip ji. Yang ke sebab ji ulun mereka ba awaknya dan lon pegah laganya awaknya sabe hana setia dan berotat ji taat pepe yang lon perintah. Ulun bengeh dan mesempah awaknya hana tema ji tameng lam nang ruanyan. Uji teme merehat musajan ngan ulun. Cedara-cedara, ate-ate ke dan bek sampo nalam kawan gata ureng yang ate jih jehetat dan hanamu iman. Ake jih, jih nyan jigisa dan jipejiuh Allah yang udib. Ngon lagi nyan, mangat bek namu sidropi lam kawan gata yang kenong tipe ledeca, ake jih jilawan Allah. Bah ke gata saling nata beri nasihat, tip-tip uro, si mantong tanyo na udib lam jaman yang tepegah. Uronyo lam Alkitab. Tanyo mandum, nakeh rakan saboh mejuang on Al-Masih. Asai getanyo truk bak ake, tamumat nyangkong ubak keyakinan yang tanyo milik yoh awaikon. Nyo keh nyang tertulis lam Alkitab. Menyonibak uronyo gata dedengar su Allah. Bekeh gata, tapi kru uleh laga indah tu gata. Wate awaknya jiberontak ubak patu Allah. Ngon lagi nyan, so keh yang jidengar su Allah laju berontak ubak gop nyan? Nyan keh ban mandum ureng yang kage pimpin le Nabi Musa jitebit lam nanggro Mesir, bukan? Dan atuh so keh Allah bengeh put puluh ton trip ji. Atuh awak nyan yang medeca, yang rebah mati lam padang pasi. Nyo bukan? Wate Allah mesumpah lagi nyo. Awak nyan hana tema jitamong lam nanggro nyan ke jiteme merehat mesajan ulun. So keh tema yang gemaksud lepo tu Allah. Yang gemaksudnya nak keh ureng-ureng yang berontak uba Allah. Nyo pukon. Jino nyo tanyo kamepum bahwa awaknyan hana hasil jitamong. Sabab awaknyan hana mo iman uba potu Allah.